puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua, agar mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh dan berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat. Saya ulangi, dan ketika menjadi suatu keharusan, dapat, yang mempunyai buku dapat. Taib. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman. Maksudnya, karena puasa itu wajib bagi setiap orang yang beriman, dan karena di dalam puasa terdapat maslahat, kebaikan maksudnya, bagi orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua. Kepada mereka berdua di sini adalah siapa? Orang yang sakit dan orang yang sedang safar. Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya, yaitu mengqadha. Kapan? Pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Itu maksudnya. Pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Dan apabila penyakitnya telah sembuh, yaitu orang yang sakit sudah selesai penyakitnya, baru dia mengganti. Dan berakhirnya perjalanan, orang yang bersafar sampai ke tempat tujuannya atau kembali ke kampung halamannya, berarti berakhir safarnya dan adanya istirahat. Artinya dia sudah pulih dari sakit dan juga dia sudah hilang capeknya setelah bersafar. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Makanya Allah berfirman setelah itu, wa fi qawlihi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalam firman-Nya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maksud ayat ini adalah bagi siapa yang sakit, kemudian dia tidak berpuasa, atau yang bersafar, kemudian dia tidak berpuasa, maka pada saat itu dia mengganti di hari-hari yang lain. Dan sakit yang dimaksud di sini sudah saya jelaskan, sakit yang jenis apa? Hah? Sakit yang jenis apa? Sakit ada berapa macam untuk permasalahan puasa. Ada yang menahun, ada yang ringan. Yang diperbolehkan mengqadha sakit jenis apa? Ringan. Sakit yang menahun, bayar puasanya dengan cara bagaimana? Bayar fidyah atau kafarah. Kafarah namanya, ataupun fidyah juga sama. Taib, kita lanjutkan. Fihi dalilun ala annahu yaqdhi adada ayyami Ramadan. Terkandung dalam dalil yang menunjukkan bahwa ia harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan. Kamilan kana au naqisan, secara sempurna ataupun tidak. Nah, maksud penulis ketika mengucapkan ini adalah bahwa ketika orang yang tidak berpuasa karena sakit atau karena safar, dia disuruh ganti untuk hari-hari yang lain. Maksudnya sejumlah hari yang ia tinggalkan. Sejumlah hari yang ia tinggalkan. Ya. Berapa hari yang dia tinggalkan, maka itu yang dia ganti. Ini yang dimaksudkan oleh sejumlah hari bulan Ramadan. Secara sempurna ataupun tidak. Apa maksudnya secara sempurna ataupun tidak? Maksudnya adalah baik dia tidak berpuasa sebulanan penuh atau tidak, misalkan hanya beberapa hari saja, maka tetap dia ganti secara sempurna, ya, ataupun tidak, yaitu tidak sebulanan penuh. Wa ala annahu yajuzu an yaqdhi ayyaman qasirah baridah an ayyamin tawilatin harrah kalaks. Artinya, ini penting, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek lagi sejuk, seperti kebalikannya. Maksudnya, kalau pas puasanya hari musim panas, mengkodoknya di musim dingin boleh enggak? Boleh. Nah, itu maksudnya. Yang penting di lain hari selain bulan, bulan apa namanya? Bulan Ramadan. Misalkan sekarang hari Ramadan, musim hujan seperti ini. Ya, maka pada saat itu dia kemudian nanti mengkodok di lain hari pas musim kemarau, musim panas-panasnya. Maka pada saat itu kita boleh. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kata-kata ayyamin ukhor ini mencakup musim panas, musim dingin, segala hari selain bulan Ramadan. Bisa dipahami ya Pak? Tahib. Kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, wa qawluhu, dan firmannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ay yutiquna shiyam, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya mereka tidak mampu berpuasa. Nah, ini ada penjelasan lain. Ya. Bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, siapa mereka? Abdullah bin Abbas menyatakan orang-orang yang berat menjalankan puasa ini adalah orang yang sakit, yang menahun, dan orang yang lemah, tua, renta, sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Ini orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa. Jika mereka tidak berpuasa, maksudnya mereka tidak mampu berpuasa. Makanya para ikhwah, salah satu syarat sahnya puasa atau wajibnya puasa adalah apa? Mampu. Syarat-syarat wajibnya puasa apa? Satu, muslim dulu, muslim. Habis itu baligh, kemudian berakal. Lalu setelah itu muqim. Habis itu bukan sehat, mampu. Ya, mampu. Nah, ini syarat wajibnya puasa. Ya. Ini dalilnya yang menunjukkan kemampuan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maksudnya mereka tidak mampu berpuasa. Ya. Apa caranya, bagaimana menurut Islam? Kalau orang berat sakitnya, menahun, tua, renta, tidak sanggup untuk puasa, maka bagaimana? Fidyatun an kulli yaumin yuftirunahu ta'amu miskin. Itu membayar fidyah. Nah, ini namanya fidyah. Ya. Dari setiap hari yang mereka batalkan, memberi makan seorang miskin. Jadi, berapa hari dia batal puasanya, sebanyak itu miskin yang dia beri makan. Seperti yang terjadi pada Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu, atau Anas bin Malik, ada dua riwayat. Beliau ketika sudah tua tidak sanggup untuk berpuasa, maka beliau selama 30 hari bayar fidyah. Caranya memberi makan kepada fakir miskin berapa banyak? 30 orang. Karena tidak puasanya 30 hari, maka miskinnya pun 30 orang. Ya. Nah, setiap miskin dikasih apa? Ada dua cara. Dikasih makan yang siap saji, tentunya ada nasi, ada makan, ada lauk, dan semisalnya, ya. Kalau di sini nasi kuning, kemudian hendak nasi kuning sih Din. nasi kuning, haruan, ya, kemudian sambal, mungkin ada mie-mie-nya, dan seperti itu. Satu kali aja, enggak perlu tiga kali makan. Satu kali. Itu cara pertama, menyediakan makanan siap saji. Nah, di sana ada cara kedua, yaitu memberikan makanan pokok. Seberapa? Nisfu sa'. Nisfu sa' itu seberapa? Ini satu mud namanya. Segini namanya apa? Satu mud. Yaitu dua apa? Telapak tangan orang dewasa normal. Itu satu mud. Kemudian satu sok empat kali mud. Empat kali mud. Ya. Nah, satu sok, wallahu alam, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, sekitar satu setengah liter. Satu setengah liter. Nisfu sok, setengah. Ya. Satu setengah kilo apa liter? Kilo, satu setengah kilo, afwan, satu setengah kilo gram beras. Apa bedanya sih kilogram dengan liter? Mana yang lebih berat? Kilo, ya, satu kilo setengah kilogram beras, ya. Itu cara yang kedua, ya. Itu cara yang kedua. Dua-duanya silahkan pilih mana yang lebih mudah. Nah, ada permasalahan lain. Ustaz, miskinnya si Fulan aja kah atau 30 orang? Kalau miskinnya si Fulan saja, berarti 30 sok, 15 sok. Berarti berapa? 1,5 kilo, 45 kilo. Kita kasih ke orang. Satu orang saja. Atau kita sediakan 30 orang, kita kasih makanan satu-satu. Maka dua-duanya pun boleh. Ya, dua-duanya pun boleh. Nah, itu dicatat permasalahan-permasalahan fidyah. Saya ulangi, permasalahan fidyah yang pertama, yaitu tadi apa? Masih ingat? Benar kata Imam Syafi'i, al-ilmu qaidun wal-asaidun wal-kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati faminal hamaqati antasida ghazalatan watutlikaha. Artinya, ilmu itu adalah seperti binatang buruan, dan maka al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu, ilmu itu seperti binatang buruan dan menulisnya adalah mengikatnya. Kemudian beliau mengatakan sayyid qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, ikatlah binatang buruanmu dengan tali kekang yang kuat, termasuk kedunguan. Lihat ya, lihat Imam Syafi'i, termasuk kedunguan orang berburu rusa, kemudian setelah dapat dia letakkan di sampingnya, ya kabur rusanya. Nah, maka ditulis, ya, dan ditulisnya harus perhatian, super perhatian. Baik, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang kita bahas tadi adalah orang yang tidak mampu di sini, yang berat menjalankan puasa di sini adalah orang yang sakit menahun atau orang yang tua renta. Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua yaitu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, membayar fidyah, memberi dengan memberi makan seorang miskin. Maka yang kita bicarakan tadi adalah fidyahnya berapa? Maka kita bicarakan yaitu setengah sa'. Untuk orang yang tidak mampu berpuasa. Setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 1,5 kilogram. Baik. Kemudian kita katakan membayar fidyah dengan memberikan makan kepada seorang miskin. Itu ada dua cara. Yang pertama, memberikan makan siap saji. Yang kedua, memberikan makanan pokoknya. Kemudian masalah yang kita singgung juga tadi adalah orang miskin yang dimaksud boleh banyak atau orang itu saja. Boleh banyak misalkan sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa, atau orang itu saja. Ya, orang itu saja. Maksudnya orang itu saja, misalkan si Fulan tidak berpuasa 7 hari. Karena sakit yang menahun atau tidak sanggup untuk berpuasa. Maka pada saat itu dia berikan kepada satu orang miskin sebanyak 7 piring. Atau sebanyak 7 hari. Nah, boleh. Ya, atau dia sediakan, dia cari 7 orang fakir miskin. Dia kasih makan satu-satu dalam sehari. Itu sudah mencukupi. Mana yang paling mudah, Pak? 1 hari 7 orang atau 7 hari 1 orang, mana yang paling mudah? 7 hari 1 orang atau pilihan yang kedua, 1 hari 7 orang, 1 hari 7 orang atau 7 hari 1 orang, mana yang paling mudah? Hah? 7 hari 1 orang. Yang paling mudah sesuai dengan uangnya. Mana yang paling mudah? Ya sesuai dengan uangnya. Biar mau 1 hari 7 orang atau 7 hari 1 orang. Ya, mun kedede duitnya kan kau. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya yang ingin saya bahas dalam kata-kata berat melaksanakan puasa. Ya, bukan termasuk berat, yaitu orang yang bekerja berat. Bukan termasuk berat, yaitu orang yang bekerja berat. Ada orang bertanya, Ustaz, saya bekerja berat tatkala Ramadan, kuli bangunan, ngangkat barang di pasar atau apa saja. Berat. Apalagi pas Ramadan lagi musim kemarau, musim panas di Arab Saudi, musim kemarau ya, kering di Indonesia. Bagaimana? Bolehkah saya masuk dalam hadis ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu bagi wajib bagi orang yang berat menjalankannya, mereka tidak berpuasa, boleh saya masuk dalam ini? Maka bukan alasan. Pekerjaan berat bukan alasan seseorang untuk meninggalkan puasa wajib. Lalu Ustaz, bagaimana saya makan nanti kalau saya enggak bekerja? Maka jawabannya, cari pekerjaan di waktu-waktu yang Anda tidak membutuhkan kekuatan yang banyak, seperti bekerja malam atau bekerja di pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda. Wallahu yarzuq, Allah yang akan memberikan rezeki. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Hal ini pada awal-awal kewajiban puasa. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَهَذَا فِي بَتِدَاءِ فَرَضِ السِّيَامِ لِمَا كَانُوا غَيْرُ مُعْتَدِينَ لِلسِّيَامِ وَكَانَ فَرَضُهُ حَتْمًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِمْ دَرَجَهُمُ الرَّبُّ الْحَكِيمِ بِأَسْهَلِ طَرِيقٍ وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو الأفضل أو أن يطعم. Nah, ini ada penjelasan lain, Pak. Perhatikan baik-baik. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik ke saya. Di awal-awal syariat puasa, pada bulan Ramadan, kaum muslim itu dipilihkan pada dua pilihan. Kamu mau berpuasa, silahkan puasa. Atau kamu mau berbuka, maka harus bayar fidyah. Tidak dilihat apakah dia itu sakit atau orang tua, ya, tidak dilihat. Pokoknya kalau merasa berat, ya sudah, dia boleh tidak berpuasa dan dia bayar fidyah. Ini awal-awal apa? Puasa. Awal-awal syariat puasa seperti itu. Ya. Makanya penulis mengatakan hal ini pada awal-awal kewajiban puasa ketika mereka belum terbiasa berpuasa. Dan saat itu kewajiban tersebut adalah suatu yang harus dilakukan oleh mereka. Yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah Rabb yang maha bijaksana. Nah ini perlu digarisbawahi baik-baik. Salah satu sifat syariat Islam adalah bijaksana. Proporsional, tidak menyulitkan di luar kemampuan, sangat mudah, ya, dengan maha bijaksananya memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka. Dia, yaitu Allah, memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa dan itulah yang paling baik dan utama atau memberikan makan. Nah, ini di awal-awal Islam. Enakan mana, Pak? Artinya yang sekarang atau yang dahulu? Hah? Yang dahulu? Kalau orang ingin memperhatikan berkahnya bulan Ramadan, tentunya enakan sekarang. Di sini yang memilih untuk tidak berpuasa akhirnya bayar fidyah, enggak berdosa loh ini. Ya, bukan berdosa, cuma kurang utama. Kurang utama. Kalau seandainya syariat ini seperti dahulu sekarang, ya, maka wah semua masih seperti dulu. Ya, warung masih buka, tidak ada khas Ramadan itu, enggak ada. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bisa dipahami ya, di awal-awal Islam puasa jenisnya seperti itu. Silahkan milih. Entah dia sakit, entah dia sehat. Kalau merasa berat, maka dia berarti mungkin membayar fidyah, ya. Dia tidak puasa, dia bayar fidyah. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan walihadza qal wa antasumu khairul lakum. Dan oleh karena itu Allah berfirman dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Kata-kata khairul lakum ini berarti puasa lebih baik dari bagi kalian untuk daripada orang-orang yang bayar fidyah. Ya. Kata-kata lebih baik ini sering sekali di dalam hadis dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kata lebih baik ini menunjukkan kepada perbandingan bahwa yang satu baik, yang satu lagi lebih baik. Ya, yang satu baik, yang satu lebih baik. Maka sebagai seorang muslim senantiasa harus mencari yang lebih baik, yang terbaik, ya, dalam perihal apapun. Terutama dalam perihal akhirat. Jangan sampai dia sekedarnya. Kemudian penulis summa ja'ala ba'da dhalik, summa ba'da dhalika ja'ala siyama hatman alal mutiq wa ghayr al mutiq yuftiru wa yaqdihi fi ayyamin ukhar. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Nah, ini baru setelah itu datang syariat selanjutnya, yaitu puasa itu wajib asal hukumnya bagi setiap umat Islam, kecuali bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu pun itu bayar apa, Pak? Bayar fidyah. Baik. Kemudian penulis mengatakan wakila wa 'ala alladhina yutiqunahu ay yatakallafunahu wa yashqu 'alayhim mashaqqatan ghayra muhtamalah kasyekhil kabir fidyatun 'an kulli yawmin miskin wa hadha huwa sahih. Artinya, kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang-orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Ini sudah kita bahas tadi. Ada juga yang berpendapat, terjadi perbedaan pendapat ternyata, bahwa orang-orang yang tidak mampu, yang terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta, adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang miskin. Dan inilah yang benar. Wah, bagaimana ini Ustaz penjelasannya? Perhatikan. Di ayat yang ke-184, pembicaraannya kepada orang yang tidak mampu. Ya, pembicaraannya kepada orang yang tidak mampu. Taib. Orang yang tidak mampu di sini terdapat dua tafsiran. Tafsiran pertama, sebentar. Orang yang tidak mampu berarti, ya, cukup sampai situ. Orang yang tidak mampu. Ada tafsiran pertama, bagaimana? Ini di awal Islam. Yang tidak mampu, fidyah. Yang mampu, apa? Puasa. Nah, ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yaitu apa? Yaitu bukan di awal Islam, tetapi tidak mampu di sini adalah orang tua renta. Baru dia bayar fidyah. Atau yang semisal dengan orang tua renta ini. Ya, kemudian yang mampu apa? Wajib puasa. Tidak ada pada pendapat yang kedua pembicaraan tentang awal Islam, bukan awal Islam. Bisa dipahami, Pak? Perbedaannya tahu sekarang? Kan Allah berfirman, orang yang tidak mampu berat menjalankan puasa, maka bayar apa? Fidyah. Nah, ini pembicaraannya, bayar fidyah. Ini orang yang enggak mampu ini siapa? Ya, pendapat pertama, di awal-awal Islam terjadi seperti ini, bahwa tidak mampu puasa, bayar fidyah. Entah dia orang sehat, tapi gak mampu. Merasa malas puasa, saya bayar fidyah aja. Ya, yang mampu, kemudian dia puasa. Paham ya? Sedangkan yang tidak, pendapat kedua, yaitu yang dimaksud tidak mampu di sini, orang tua renta atau yang sejenis dengannya. Siapa mereka? Orang yang sakit menahun. Ya, yang tidak sanggup lagi untuk puasa, maka ini yang bayar fidyah. Adapun yang lain wajib puasa. Nah, antara dua tafsiran ini mana yang benar? Wallahu alam, ini yang benar. Dari mana kita tahu ini yang benar? Ini memakai hukum tarjih. Sudah kita pelajari kan hukum tarjih? yaitu apa? Menguatkan satu dengan yang lainnya, dan juga memakai hukum nasakh. Nasakh, ya, dari mana? Karena ini syariat di awal Islam, habis itu dihapus dan digantikan oleh ini. Begitu, ya. Jadi wallahu alam, makanya Syekh mengatakan wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Gitu? Lihat ada tulisan beliau begitu, inilah pendapat yang benar. Jadi sekarang hukumnya pakai ini. Tafsirannya seperti itu. Mohon maaf. Kalau kita baca sendiri, kira-kira paham nggak? Nah, itulah pentingnya orang yang mengajari ilmu. Siapa saja, bukan saya, tetapi itulah pentingnya belajar kitab dengan orang yang mengajar. Tidak bisa kita belajar sendiri, ya, kecuali dia punya dasar-dasar ilmu yang sangat kuat. Kita lanjutkan sehingga kita selesai pada pada ayat puasa, atau sudah cukup 6:30 sudah. Nanti kita akan masuk kepada ayat yang ke-185 insyaallah besok hari. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barak. Mau nanya, kalau kasusnya itu 2 atau 3 tahun yang lalu kita ada tidak mampu, jadi puasa itu apakah masih bisa diganti? Yang pertama, terus yang kedua. Tidak mampunya mungkin bisa lebih dijelaskan. Apa? Sakit. Sakit. Sakit. Sakit menaun. Sakit dirawat. Ya. Itu tapi 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan jadi, belum diqadha sampai sekarang. Belum diqadha. Terus yang kedua, bagaimana kalau 2 tahun yang lalu itu karena tanpa suatu udzur apapun. Ya. Ini sudah saya jelaskan pada hari kemarin, bahwa jika, sekarang tambahan penjelasan, jika seorang tidak berpuasa karena sakit menahun, bukan karena sakit biasa, dan itu sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dan belum diqadha atau belum dibayari fidyah, maka lihat, tergantung dia, sakitnya apa. Kalau sakit ringan, berarti dia harus qadha sekarang. Kalau sakit ringan, dia harus qadha. Kalau sakit berat, menahun dahulu-dahulu, kemudian ternyata sembuh, alhamdulillah. Maka berarti hukumnya waktu itu sebenarnya dia bayar apa? Fidyah. Maka sekarang pun bayar fidyah. Dan bertaubat kepada Allah. Beristighfar. Karena telah mengakhirkan pembayaran qadha-nya atau fidyahnya kepada Allah sesuai dengan sebabnya, apakah sakit ringan atau sakit menahun. Dia telah mengakhirkan sendiri. Nah, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Adapun pertanyaan yang kedua, jawabannya yaitu apabila seorang meninggalkan puasa tanpa uzur, padahal dia muslim, baligh, berakal, muqim, mampu, tanpa uzur dia tinggalkan, maka tidak ada qadha atasnya. Tetapi itu dosa besar dan dia harus benar-benar bertobat. Kenapa demikian? Karena para ulama mempunyai kaidah, setiap ibadah yang ada awalan dan akhirnya, waktunya maksudnya, maka apabila dikerjakan di luar waktu, maka tidak sah. Bid'ah nanti. Begitu pula sholat. Ada awalan, ada akhirnya. Sholat subuh misalkan, ada awalan, ada akhirnya. Maka pada saat itu Jika dikerjakan sholat subuh ini di luar waktunya, maka tidak sah. Ya, misalkan ada orang sengaja meninggalkan sholat zuhur karena di pasar sibuk dan segala macam, dia sengaja meninggalkan sholat zuhur. Lah nanti aja saya gabung di asar. Padahal dia mampu dan bukan sesuatu yang perlu dia gabung. Maka ini sholat zuhurnya di waktu asar gak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai petunjuk Rasul tentang waktu dalam perihal sholat. Nah, begitu juga puasa. Yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada apa? Bertobat kepada Allah. Dengan sebenarnya bertobat. Nah, wallahu a'lam. Tafadhal. Ya Ustaz, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana besaran memberi makan orang miskin untuk mengganti puasa. Kemudian yang kedua, bagaimana mengganti puasa bagi orang yang hamil atau menyusui yang tidak bisa berpuasa. Jika membayar fidyah, apakah harus berpuasa lagi atau cukup fidyah saja atau puasa saja? Kemudian yang ketiga, mengenai suami istri yang bersetubuh pada malam hari dan bangun pada saat azan subuh dalam keadaan belum mandi jinabah, apakah boleh berpuasa atau tidak pada hari itu? Jika tidak boleh, apakah harus membayar kafarat atau hanya mengqada saja? Ya, pertanyaan yang pertama, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kita semua, yaitu tentang orang yang membayar fidyah. Berapa besarannya sudah kita jelaskan tadi. Ya, untuk makanan pokok diberikan alhamdulillah. Untuk makanan pokok diberikan berapa? 1,5 kilo. Adapun besaran makanan saji berapa? Maka 1 piring cukup. Itu adalah besaran makanan seorang yang wajar. Di sana ada yang tidak wajar. Ya, 2 piring, 2,5 piring. Ya. Apalagi pas wali mahan sini enggak dibulik-bulik mengandangi. Tapi bercanda ya. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu besaran. Adapun yang kedua, permasalahan apa tadi? Hamil. Menyusui dan hamil tidak puasa. Bagaimana? Maka jawabannya mudah. Ada 3 pendapat. Bagi wanita hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa. Maka ada 3 pendapat. Yang pertama, jumhur. Jumhur mengatakan, dirinci. Ya, dirinci itu bagaimana? Jadi kan ada 2 cara untuk mengqadha itu. Membayar hutang puasa itu dengan qadha atau fidyah. Nah, kata jumhur, kalau dia tidak puasa karena hamil, karena menyusui, karena takut terhadap dirinya saja, dia harus mengqadha saja. Ini baru pendapat jumhur ya, dirinci. Kemudian, kalau dia takut terhadap dirinya dan janin. Apa maksud takut terhadap dirinya dan janin? Takut terhadap diri maksudnya apa? Entah dia kesehatannya nanti berkurang, terlalu lapar, atau pingsan, atau apa. Atau takut terhadap janinnya. Janinnya mungkin sakit kalau tidak disusui, atau janinnya nanti kecil. Karena 1 bulan lumayan. Ya, maka dia bayar qadha serta fidyah sekaligus. Ya. Kalau dia takut hanya terhadap janinnya saja, maka dia bayar hanya fidyah saja. Ini baru pendapat siapa? Jumhur, dirinci. Sedangkan di sana ada pendapat dari sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas mengatakan cuma qadha saja. Abdullah bin Umar mengatakan cuma fidyah saja. Ya, Berarti orang yang puas, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, baik takut terhadap dirinya atau takut terhadap anaknya atau takut terhadap dua-duanya, maka menurut Abdullah bin Abbas cuma qadha. Ada lagi menurut Abdullah bin Umar cuma fidyah, tanpa qadha, tanpa dirinci, pokoknya qadha. Saya mengambil pendapat yang lebih mana? Saya mengambil pendapat yang ini. Qadha. Kenapa? Karena wanita hamil, wanita menyusui itu bagaikan orang sakit ringan. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa, ya karena hamilnya, karena janinnya, karena bayi yang disusuinya, maka dia bagaikan orang yang sakit ringan. Maka orang yang sakit ringan apa kalau enggak puasa? Qadha. Dalilnya apa? Harus pakai dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdhi' as-siyam." Lihat, sesungguhnya Allah membebaskan dari seorang musafir, wanita hamil dan menyusui, puasa. Di sini digandengkan antara musafir, wanita hamil dan menyusui. Ya. Nah, musafir kalau tidak puasa dia apa? Mengqadha. Maka begitu pula wanita hamil dan menyusui, karena dia digandengkan. Begitu ya, bisa dipahami. Yang ketiga? Yang ketiga, belum mandi janabah. Kalau orang bersetubuh di malam hari bulan Ramadan, halal atau tidak? Halal. Itu nikmat Allah luar biasa. Ya. Coba tidak boleh. Wah, sebulanan repot. Makanya Allah berfirman sebagai nikmatnya. Jadi Al-Quran itu luar biasa ya. Allah berfirman menyebut uhillalakum, dihalalkan bagi Allah. Jadi nikmati itu. Maksudnya nikmati kehalalan itu. Resapkan di dalam diri. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang akan membuat kita semakin cinta kepada Allah. Dan itu adalah ibadah hati yang orang akan berlezat-lezat dengannya. Lebih luar biasa dibandingkan ibadah lahir. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk bersetubuh dengan istrinya. Halal. Ya. Coba tidak halal. Oh, repot. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Taib. Kemudian kalau sudah dipahami itu, halal. Lalu ternyata sampai subuh belum mandi junub, maka bagaimana? Di sana terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min jima'i ahli thumma tasala fayusalli as-subh thumma yasum. Rasulullah SAW, beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, disebabkan karena bergaul dengan istrinya. Lihat, ada penjelasan. Disebabkan, bukan karena mimpi. Junubnya itu disebabkan karena bergaul dengan istrinya. Maka beliau mandi lalu sholat subuh dan berpuasa. Nah, ini boleh berarti. Yang batal puasanya itu adalah ketika azan subuh masih berhubungan. Nah, ini batal puasanya. Ya. Ada lagi yang pelik lagi Ustaz permasalahannya. Orang ini tidak dengar azan. Tidak dengar azan misalkan. Lalu pagi-pagi dia berhubungan badan. Habis itu baru lihat jam. Wah. Bagaimana ini? Batal atau tidak? Maka jawabannya al aslu baqa'u makan ala makan. Artinya karena sudah siang, berhubungan di waktu siang itu membatalkan puasa, maka asal hukumnya batal. Dan bayar fidyah, bayar kafarat. Nah, seperti itu. Baik. yang tadi itu Ustaz, memberi makan orang miskin itu misalnya hari itu 15 orang miskin atau satu orang miskin tapi porsinya yang 15. Iya, sama. Sudah kita jelaskan tadi. 15 orang miskin atau 15 porsi boleh satu hari. Silahkan mana yang paling mudah, mana yang paling utama? Hah? Sesuai dengan kantongnya. Itu dia. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jangan, Pak Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Tanya saya, Ustaz. Apakah orang yang bekerja di Ahla Ustaz seperti mengembor minyak bulan-bulan itu tidak turun ya, Ustaz? Iya. Apakah itu disamakan dengan dibolehkannya tidak puasa permanen, cukup membayar fidyah saja atau bagaimana, Ustaz? Iya, tergantung keadaannya, Pak Robi. Kalau seandainya keadaannya dia menyulitkan, maka dia masuk kepada pendapat yang kedua tadi. Yang berat seperti orang tua. Ya, orang tua yang tidak berpuasa hanya bayar fidyah. Tapi kadang-kadang saya juga banyak teman-teman yang seperti itu. Mereka di tempat pengeboran, kadang-kadang mereka jauh dari perkotaan, di tengah lautan, tapi disediakan dengan biasanya heli sesuatu ke mereka, makanan-makanan. Jadi tidak sulit untuk mereka berpuasa. Jadi tergantung. Kalau misalkan merasa sulit, maka berarti mereka termasuk orang yang asy-syekhul kabir, orang tua renta yang tidak sanggup untuk berpuasa dan bayar fidyah nantinya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.